Mas, mas, mas. Apa tadi? Kok malam-malam mas, mes, mas, mes? Aku takut, aku mimpi. Mimpi apa? Aku mimpi ketemu setan, aku takut. Udah, toh nggak usah macam-macam mas tuh. Besok kerja, itu cuma mimpi. Selamat datang di dalam mimpiku. Ada hadiranmu yang paling kutunggu. Dalam mimpiku, sampai kapan aku harus terus bermimpi? Haruskah ku hanyutkan diriku terus dalam mimpi? Dan kau pun takkan pernah tahu, kau telah isi mimpi-mimpiku. Di saat rembulan tersenyum,